Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini kita masih diberikannya kesempatan untuk hidup dan diberikannya kekuatan iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan kitab sucinya Al-Quran. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita memasuki ayat ke-6 dari surah Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi zikr innaka lamajnun. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ke-6 ini masih terkait dengan ayat ke-5, bahwa Nabi Muhammad memberi pelajaran kepada kaum kafir Quraisy bagaimana kisah-kisah umat terdahulu, bahwa di daerah Mekah sendiri ada beberapa umat yang dulu pernah berjaya dan sekarang telah tiada. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Airom. Mereka itu dulu berjaya dan peninggalannya pun masih dapat dilihat oleh kaum kafir Quraisy ketika bepergian dari Mekah menuju ke Yaman. Dan jemaah haji pun apabila diberi kesempatan, ada namanya Arubul Khali, ada daerah yang kosong di situ. Menurut cerita, disitulah tempat di mana umat terdahulu pernah berjaya dan akhirnya ditenggelamkan Allah, dan seakan-akan di daerah tersebut ada pasir yang hidup yang akan menenggelamkan siapa saja yang melalui daerah tersebut. Ini merupakan pelajaran, tetapi suatu hal yang menarik, kaum kafir Quraisy berkata di ayat 6 ini, memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berupa pesan supaya mereka tetap mawas diri bahwa umur mereka itu tidak panjang, dibalas dengan tuduhan, engkau Muhammad adalah orang yang gila. Engkau Muhammad, pada ayat ini disebutkan innaka lamajnun. Engkau sungguh-sungguh gila. Bukan sekedar anta majnun, tapi sudah disebut inna ditambah daging dengan lam taukid. Artinya apa? Ketidakmampuan kaum Quraisy untuk berdialog dengan Nabi secara baik-baik menyebabkan Nabi Muhammad dituduh dengan tuduhan yang tidak layak untuk dituduhkan kepada orang yang memperingatkan kebaikan bagi dirinya. Ini menjadi pelajaran kepada kita sebagai umat Islam, bahwa ketika Nabi Muhammad berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad berdakwahnya dengan penuh santun sebagaimana terimplementasikan berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati ahsan. Berdakwahlah dengan penuh bijaksana dan nasihatilah umat dengan cara yang baik. Kalaupun harus berdebat, berdebatlah dengan cara terbaik, ahsan. Dan Nabi Muhammad berdebat dengan cara terbaik, kaum kafir Quraisy malah memojokkan dirinya. Kita menemukan sekarang ada sebagian umat Islam yang tidak bisa berdebat dengan cara yang terbaik, akhirnya mencaci maki umat Islam yang lainnya. Tentu saja ini bukanlah cerminan dari dakwah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita. Ini lebih layak dilakukan oleh kaum kafir Quraisy yang sudah tidak memiliki wawasan sehingga menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan yang gila. Umat Islam perlu berwawasan, perlu mengetahui banyak hal sehingga dia dapat berdialog sejajar dengan umat lainnya dan tidak menuduh dengan tuduhan yang tidak penting dan tidak perlu untuk diucapkan. Sebagaimana yang kita temukan pada ayat ini, tuduhan yang disampaikan oleh kaum kafir Quraisy secara pribadi dengan menyatakan innaka lamajnun. Untuk lebih jelasnya, tentang ayat ke-6 dari surah Al-Hijr ini, kami persilahkan Ustaz kita Dr. Haji Ardiansah LCMA. Terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zainal bahwa tuduhan yang begitu menghinakan dan merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala pernah dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bukan hanya gila, tetapi penyihir ya, dan termasuk juga orang yang lupa ingatan dan sebagainya diperolok-olokkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat bahwa hal yang seperti ini mungkin tidak pernah terjadi pada diri kita sebagai dai saat sekarang ini. Karena apa? Karena boleh jadi orang mungkin memperolok-olokkan kita di belakang kita dan kita tidak mengetahui itu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diperolok-olok di belakangnya tetapi di hadapan dan di mukanya sendiri. Artinya ingin saya katakan bahwa tantangan dakwah kita hari ini tidaklah seberat dengan tantangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu bagi para duat, ya, kita semuanya hendaklah berdakwah dengan cara-cara yang terbaik, dengan tidak menyudutkan, menghinakan atau menyalahkan kelompok-kelompok yang lain. Dan kalaupun ada penyimpangan-penyimpangan yang dia lakukan, maka kita tidak perlu menyebutkan namanya, kelompoknya, tetapi perlu hanya menjelaskan bahwa hal ini tidak tepat karena alasan yang demikian seperti ini. Artinya, kita sekarang menjumpai banyak permasalahan di tengah masyarakat kita, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, muamalah, dan sebagainya. Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Adalah sikap yang paling arif dan sifat yang bijaksana ketika kita mencoba untuk menggali terlebih dahulu sebelum kita menyalahkan. Dan kita mencoba untuk melihat aspek yang positif yang muncul dari pendapat itu sebelum kita mengedepankan yang negatifnya. Dengan cara-cara demikian, kita akan senantiasa menjadi orang yang mencoba memahami orang lain dengan cara pemahaman orang itu, bukan mencoba memahami orang lain dengan pemahaman kita. Karena bisa jadi ketika kita mendekati suatu pemahaman dengan gaya kita, ternyata gaya kita itu tidak sama dengan gaya dia, atau buku yang kita baca tidak sama dengan buku yang dia baca, rujukan yang kita rujuk tidak sama dengan rujukan yang dia rujuk, sehingga disinilah terjadi perselisihan. Dan terkadang hal ini sungguh sangat memalukan, yaitu perdebatan kusir dan saling menghina memojokkan di antara orang-orang yang berlabel sebagai orang yang berilmu. Apakah dia berlabel karena memiliki gelar, atau karena banyak pengikutnya, atau karena penghormatan orang terhadap dirinya. Nah, kalau itu hanya menjelekkan dan menjatuhkan marwah dua kelompok yang bertentangan itu saja, mungkin dampaknya tidak begitu besar. Tetapi ketika itu berdampak kepada pelecehan terhadap agama ini, yaitu agama Islam, maka ini sungguh sangat ironis dilakukan oleh orang yang memiliki titel alim atau orang yang berilmu. Nah, sering sekali perdebatan yang terjadi di kalangan umat Islam tidaklah substansial. Karena apa? Karena perdebatan itu hanyalah mengulang-ulang perdebatan-perdebatan yang lama. Hanya saja yang menjadi menarik dari apa yang saya sering jumpai dan sering lihat di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan mungkin bapak dan ibu melihatnya atau menyaksikan hal itu, adalah bahwa dua orang yang berdebat itu sendiri pun tidak menguasai atau tidak mengetahui secara mendalam terhadap apa yang dia pertahankan atau apa yang dia tuduhkan dari kesesatan itu. Oleh karena itulah ini menjadi penting bagi umat Islam saat sekarang ini, seperti yang tadi sudah ditegaskan oleh Ustaz Zainal Arifin, untuk tidak saling memojokkan, untuk tidak saling menuduh, untuk tidak saling menghinakan satu sama yang lainnya. Karena belum tentu yang dihinakan itu memang betul lebih hina atau lebih jelek daripada yang menghina. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betul di dalam surah Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum itu mengejek, mencaci kaum yang lain. Ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya di dalam ayat ini jelas dan sangat tegas bahwa sifat mengejek, menjatuhkan dengan kata-kata yang tidak baik dan tidak pantas diucapkan itu adalah sifat atau perbuatan dari orang-orang kafir. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang beriman itu tidak akan bertengkar, dan kalaupun dia bertengkar maka dia tidak akan menggunakan kata-kata yang kotor. Ya. Kalaupun dia harus marah maka dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Oleh karena itu ini juga menjadi renungan bagi para orang tua, kalaupun mau marah kepada anaknya, janganlah sampai memaki si anak. Karena boleh jadi hari ini kita memakinya, besok makian itu kembali kepada diri kita. Tapi katakanlah, berikanlah arahan dengan yang baik, dan tentunya sebelumnya berikanlah dia makanan dan minuman yang halal. Karena hati anak itu boleh jadi menjadi keras, karena kita suapi dia setiap hari dengan sesuatu yang haram, dengan penghasilan yang haram, dengan pendapatan yang haram. Ini semuanya akan menjadikan hatinya keras, dan dia akan menjadi anak yang durhaka dan melawan pada diri kita, yang ujung-ujungnya kitalah yang akan menjadi susah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa yang dahulu terjadi pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi ingin saya katakan, dari segala halangan rintangan dalam dakwah ternyata tidaklah begitu yang kita rasakan sekarang ini. Artinya yang kita hadapi sekarang ini sebagai para duan sungguh sangat ringan jika dibandingkan dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah, banyak poin penting yang kita dapat dari ayat ke-6 ini, yang dapat kita simpulkan pada bahwa dialog yang terjadi di dalam Islam yang disebutkan oleh Al-Qur'an sebagai billati ia ahsan, dialog dengan cara yang terbaik, bertujuan untuk mencari kebenaran, bukan kemenangan, bukan mau menang sendiri sehingga tidak mau melihat argumentasi dari kawan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, nuzila alaihi zikr. Dia menurunkan kebaikan walaupun dibalas dengan air tuba, air susu dibalas dengan air tuba, tapi Nabi Muhammad tetap melakukan yang terbaik. Coba dengar dan baca. Saya tidak mengingin untuk mendebat apakah saya gila atau tidak. Dan kaum kafir Quraisy terpengaruh. Kaum kafir Quraisy akhirnya mau mendengar dan mengatakan, subhanallah, sungguh apa yang disampaikan dalam Al-Quran ini betul-betul suatu yang luar biasa. Tetapi begitulah hati yang keras. Dan Nabi Muhammad berkata, kalaulah baik sebenarnya hati manusia pun akan menerimanya. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika dia harus berdebat dengan seorang raja, dan dia berkata, siapa yang menghidupkan dan mematikan, bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nabi orang itu berkata, saya yang menghidupkan dan mematikan. Maka kata Nabi Ibrahim, kalaulah kamu menghidupkan dan mematikan, coba pindahkan matahari sekali-sekali terbit dari barat dan tenggelam di timur. Fabuhital lazi kafar. Ini adalah debat untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan. Inilah yang perlu dipelajari. Yang kedua, poin penting yang dapat kita sampaikan, bahwa sebenarnya para nabi, para sahabat itu bukan saling mengkerdilkan dan mengecilkan, tetapi saling membesarkan. Kita menemukan sosok Nabi Muhammad dituang di dalam Taurat dan tertera di dalam Injil. Dan Nabi Muhammad sendiri memuji-muji keberadaan Nabi Isa dan keberadaan Nabi Musa dan keberadaan Nabi-Nabi lainnya. Nabi Muhammad membesarkan Nabi Musa dan Nabi Isa, dan Nabi Isa dan Nabi Musa membesarkan Nabi Muhammad. Inilah teladan yang baik, inilah teladan ulama yang saling membesarkan satu dengan yang lainnya. Bukan saling mengkerdilkan, apalagi saling menghujat dan membumi hanguskan karakter atau privasi atau pribadi masing-masing ulama, yang akhirnya semua menjadi kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting juga dari itu, kesalahan seseorang walaupun bejatnya, tetap saja kata Ustaz Ardiansyah, harus disampaikan dengan cara yang lemah lembut. Pernah suatu ketika raja dicaci maki oleh seorang ulama habis-habisan di depan rakyatnya. Dan raja itu berkata, wahai ulama, wahai, ya mungkin ulama namanya tapi sebenarnya ilmunya tidak sampai kepada ilmu ulama. Wahai ulama, saya rasa saya tidak sebejat Fir'aun, dan kamu pun tidak sesoleh Nabi Musa dan Harun. Walaupun saya tidak sebejat Fir'aun, walaupun itu terjadi, misalnya lah saya sebejat Fir'aun dan kamu sesoleh Nabi Musa dan Harun, tetap saja Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, waqula lahu qawlan layyina. Berkatalah wahai Musa dan Harun dan perkataan lemah lembut kepada Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pelajaran bagi kita semua, menjadi ulama bukan berarti dapat mencaci maki siapa saja, tetapi yang penting menjadi ulama atau menjadi ustaz, menjadi mubalig adalah menyampaikan yang terbaik, membesarkan yang sudah besar, dan yang lebih penting dari itu, keberadaan ulama akan dinanti masyarakat karena keberadaannya menyelesaikan masalah dan bukan menambah masalah. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.